apa yang harus dilakukan sama si pecandu narkoba itu supaya cintanya bisa diterima? Diawali mencari masjid, mengambil wudhu, beristighfar, dan memulainya dengan membaca bismillah. Membawa kembali dia dalam kehidupanku.